Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَادِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali kita diberikan kemudahan untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kita masih di bab yang ke-13, babu minasyirki an yastaghitha bighairillah aw yad'a ghairahu. Kita lanjutkan. Setelah muallif rahimahullah menyebutkan ayat yang disebutkan oleh musannif dalam suratul Ahqaf ayat yang kelima dan yang keenam, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Ayat yang menyebutkan tentang kelemahan, empat sifat kelemahan yang dimiliki oleh mereka yang meminta berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Telah disebutkan di pertemuan yang lalu. Lalu beliau menjelaskan beberapa ayat-ayat yang disebutkan ini, ayat-ayat yang menyebutkan tentang lafaz ad-du'a, lafaz doa. Lalu kemudian beliau hendak memberikan penjelasan tentang makna doa tersebut. Qala rahimahullah, berkata muallif rahimahullah, qultu, saya katakan, wa aktsaru ma yusta'malu du'a'u fil kitabi was sunnati wal lughati wal lisani sahabati wa man ba'dahum minal ulama fis su'ali wat talab. Mayoritas, kebanyakan yang digunakan, yang diungkapkan dari lafaz ad-du'a dalam al-kitab dan as-sunnah, demikian pula secara bahasa dan lisan as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum dan para ulama setelah mereka, yaitu tentang atau kepada makna meminta, as-su'al wa talab. Karena doa bisa bermakna ibadah, bisa bermakna doa, meminta, sebuah permintaan, tuntutan. Maka mayoritas ad-du'a dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, dan itu yang diamalkan, dan itu secara bahasa, demikian pula dalam penggunaan kalimat oleh para sahabat dan para ulama setelahnya, kalau disebutkan lafaz doa, maka terarah kepada makna meminta. Dia berdoa, dia meminta. Kama qala al-ulama min ahli lughati wa ghairihim, seperti yang disebutkan oleh para ulama dari kalangan ahli bahasa dan yang lain, as-salatu lughatan ad-du'a, salat secara bahasa adalah doa. Wa qad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرُ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ. نعم. Dan orang-orang yang تَدْعُونَ, ini lafaz doa, orang-orang yang kalian minta kepada mereka dari selain Allah, mayamlikuna min kitmir, mereka tidak memiliki sesuatu pun berupa kitmir, kulit ari, dari kulit yang membungkus biji kurma, sesuatu yang ringan, sesuatu yang sepele, tidak memiliki nilai itu pun mereka tidak miliki. Seluruhnya milik Allah. Apalagi yang lebih besar dari itu. Lah kalian mau minta apa dari mereka selain Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut? Apakah mereka orang yang telah meninggal atau benda mati tempat yang dimintai tersebut? Mayamlikuna min kitmir, mereka tidak memiliki sekadar biji kulit ari pun. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum, kalau kalian meminta kepada mereka, mereka tidak mendengarkan doa kalian. Karena mereka, apakah mereka telah, mereka mati, telah meninggal sehingga tidak lagi merasa atau mendengar ucapan dari orang yang masih hidup, atau mereka benda mati, bebatuan, pepohonan, berhala, patung, kuburan yang mereka tidak bisa mendengarkan ucapan permintaan tersebut. La yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum, sekalipun andai kata mereka mendengar, mereka tidak mampu memenuhinya karena bukan kekuasaan mereka, bukan milik mereka. Mereka tidak mampu untuk memberikan apa yang dimintai. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, ditambah kerugian yang keempat, dan di hari kiamat mereka kelak akan mengingkari kesyirikan kalian. Permintaan kalian kepada mereka yang itu merupakan kesyirikan, mereka akan ingkari nanti di yaumil kiamat. Berarti merugi. Permintaan sudah tidak dikabulkan di yaumil kiamat, ya, akan diingkari oleh tempat yang dimintai tersebut. Merugi. Ayat ini dan yang semisal ini banyak di dalam Al-Quran, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam bentuk yang sangat jelas sehingga benar-benar mereka memahami, ya. Secara akal saja akal sudah menolak. Kayak seorang misalkan meminta air minum ke tembok, tembok benda mati yang mungkin dia yang bangun, dia yang dirikan, lalu dia minta ke tembok. Nah, akal menolak. Orang yang melihat akan mengatakan tidak normal orang tersebut. Demikianlah. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang memberitakan kepadamu, menyampaikan berita ini kepadamu seperti yang maha mengetahui. Waqala qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufya, katakanlah siapa yang kalian bermunajat, man yunajjikum, siapakah yang menolong kalian, menyelamatkan kalian dari kegelapan di daratan dan lautan, yang tad'unahu, yang kalian berdoa kepadanya, tadarruan wa khufya, ya, dengan penuh rendah hati dan dengan penuh lembut dalam permintaan. Siapa yang kalian minta itu? Siapa yang menyelamatkan kalian? Dan mereka yakin bahwa Allah yang menyelamatkan mereka. Lalu kenapa beribadah dan menyembah, berdoa dan meminta kepada selain Allah? Wa qala, dan Allah berfirman, wa idza masal insana dhuru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman. Dan apabila menimpa kepada seseorang itu kemudaratan, malapetaka, maka ia pun berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berdiri. Nah, berdoa kepada Allah. Ini semua beliau sebutkan beberapa nas yang menyebutkan tentang doa yang kita dengar, kita lihat, kita baca, maknanya meminta. Wa qala, Allah berfirman, wa idza massahu syarru fadzu du'ain 'arid. Dan apabila menimpa kepadanya sebuah kejelekan, sebuah malapetaka, maka dia pun memiliki doa yang banyak yang dia hadapkan, dia panjatkan kepada Rabbnya. Du'ain, permintaan. Wa qala, dan Allah berfirman, la yas'amul insanu min du'a'il khair wa in massahu syarru fayausun qanut. Seseorang tidak berputus asa dari doa kebaikan, untuk meminta kebaikan. Dan apabila menimpa kepadanya suatu kejelekan, suatu malapetaka, maka tiba-tiba dia seorang yang berputus asa, berputus harapan. Naam. Wa qala, Allah berfirman, idh tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian meminta kepada Rabb kalian dengan permintaan yang sifatnya mendesak, istighatsah, yang sifatnya darurat, ya, fastajaba lakum, lalu dia Allah mengijabahi, memenuhi, mengabulkan permintaan kalian. Ingat itu, Allah subhanahu wa ta'ala yang menyelamatkan, yang mengabulkan doa. Ini semua nas-nas yang menyebutkan tentang doa yang bermakna meminta, at-talab was-su'al. Wa fi hadith Anas marfu'an, dan beliau menyebutkan kemudian, dan dalam hadith Anas secara marfu', ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Naam. Hadis ini disebutkan oleh para ulama, ya, dilemahkan. Al-Imam Al-Albani rahimahullah melemahkannya, ya. Naam. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, ya, Al-Hafidz At-Tabrani dalam Ad-Du'a dan Al-Awsat. Naam. Dan tidak meriwayatkan hadis ini dari Aban kecuali Ubaidillah, dan tafarrada bihi Ibnu Lahi'ah. Ibnu Lahi'ah bersendiri dalam meriwayatkannya, seperti yang dijelaskan oleh ahlul ilmi. Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, beliau banyak menyebutkan keterangan tentang penjelasan beberapa riwayat-riwayat ini. Naam. Intinya hadis ini lemah. Hadis yang sahih dari hadis Anas, dari hadis Tirmidzi, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Lafaz mukhu ini riwayat yang lemah. Wa fil hadits sahih, dalam hadis yang sahih, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ya. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan permintaan kalian. Naam, ya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi, Al-Bazzar dalam Musnad, At-Tabrani dalam Ad-Du'a dan Al-Awsat, Ibnu Hibban dalam Al-Majruhin, ya. Dari jalur Saleh Ibnu Bashir Al-Muri, dari Hisham Ibnu Hasan, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah. Al-Bazzar mengatakan rahimallahu wala na'lamu rawahu an Hisham illa Salih al-Murri, hanya dari Hisham kecuali Salih al-Murri dan bergiat ibadah. Namun kesibukan ibadah beliau ya rahimahullah itu menyibukkan ya beliau dari menghafal hadis, sehingga hadis-hadisnya ya terjadi kekeliruan. Naam. Ada yang mengatakan Salih matrukun. Salih seorang yang matruk, disebutkan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi dalam Talkhis. Kemudian qala rahimahullah wa fi akhar man lam yas'alillah yaghdab 'alayh, dan dalam hadis yang lain, siapa yang tidak meminta kepada Allah maka Allah murka kepadanya. Allah murka kepadanya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan yang lainnya, dari jalur Abul Malih an Abi Salih Al-Khuzi an Abi Hurairah. Naam. At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan la na'rifu illa min hadzal wajhi. Naam. Disebutkan oleh At-Tabrani rahimahullah lam yarwi hadzal hadits an Abi Salih illa Abul Malih tafarrada bihi. Naam, tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Salih kecuali Abu Malih dan beliau bersendiri. Naam. Al-Hakim rahimahullah menyebutkan sahihul isnad fa inna Abu Salih Al-Khuzi wa Abu Malih Al-Farisi lam yudhkara bil jarhi innama huma fi idadil majhulin liqillatil hadis. Secara sanad, sanadnya sahih, maka Abu Salih Al-Khuzi dan Abu Malih Al-Farisi keduanya tidak disebutkan jarahnya, hanya saja keduanya tergolong dalam golongan atau kategori para perawi yang majhul, ya, majhul halnya, karena liqillatil hadis, karena sedikit hadisnya, karena sedikit hadisnya. Ah, dari sinilah kita mengetahui salah satu sebab derajat kondisi perawi itu diperselisihkan oleh ahlul hadis itu ketika ia meriwayatkan hadis-hadis yang sedikit, terlalu sedikit hadis riwayatnya, ya, sehingga tidak diketahui keabsahan atau kekuatan hadis-hadisnya. Hadis-hadis yang tidak diriwayatkan oleh perawi-perawi yang lain, yang thiqah. Kalau seorang banyak riwayatnya, dan di antara riwayat-riwayat itu ada riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para hufaz, para penghafal hadis, ya, jika tidak ada keterangan dari ahlul ilmi, maka para ulama ul hadis bisa melakukan muqarah, muqarana, bisa membandingkan, perbandingan riwayat. Naam. Ya. Karena para perawi itu diketahui ketikohannya itu dengan beberapa kriteria. Beberapa kriteria atau beberapa bentuk, di antaranya dia seorang imam yang masyhur, masyhur dalam keilmuannya, masyhur dalam ketikohannya. Naam, ini pertama atau salah satunya. Di antara pula untuk mengetahui ketikohan sebuah seorang perawi dengan persaksian atau pensiqahan dari para huffaz, ya, para siqah, para ulama al-mu'tabarin, para ulama yang teranggap pensiqahannya terhadap para perawi. Direkomendasikan Al-Imam al-Bukhari misalkan mengatakan huwa hafizun, ataukah misalnya Daruqutni atau para perawi yang lain, ya, para imam-imam besar mengatakan hafizun, thiqatun thiqah, dan seterusnya. Maka ini cara untuk mengetahui tingkat, ya, kesiqahan perawi. Yang ketiga, jika ia bukan termasuk seorang yang masyhur dalam keimamahan, juga misalkan tidak disebutkan kesiqahannya, tazkiyahnya, rekomendasinya oleh para huffaz, para ulama al-mu'tabarin, dilakukan dengan cara muqaranah riwayat-riwayat yang ia riwayatkan dengan riwayat-riwayat para huffaz. Dilihat mana riwayat yang ia riwayatkan, katakanlah dilihat misalkan dia memiliki 200 hadis misalkan, maka dilihat, ya, dibandingkan dengan riwayat para huffaz, jika mayoritasnya, kebanyakannya itu sesuai dengan riwayat para huffaz, maka dikatakan huwa thiqah, ya, apalagi misalkan mayoritas seluruhnya, wah ini hafizun, riwayatnya dalam 200 hadis tadi tidak ada yang salah sedikit pun, oh berarti hafiz. Nah, ya, atau mayoritasnya diketahui diriwayatkan oleh para huffaz dan sama riwayatnya, maka dia seorang yang thiqah. Riwayat-riwayat yang lain yang mungkin tidak diriwayatkan oleh para thiqah, maka akan diambil hukum umum tadi, dia thiqah. Kecuali kalau didapati ada riwayat yang ternyata menyelisih para perawi yang lain yang lebih thiqah darinya, baru kemudian riwayat itu secara khusus ditolak atau diperbincangkan. Tetapi jika tidak, maka dihukumi secara umum, dia thiqah. Perawi ini yang dibicarakan di sini, ya, Abu Shalih Al-Khuzi, Abul Mali Al-Farisi, seperti yang disebutkan oleh Al-Hakim rahimahullah, dan ini disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, keterangan perawi ini. Mereka meriwayatkan hadis-hadis yang sedikit. Jika hadis itu sedikit, sementara hadis-hadis itu tidak diriwayatkan oleh para huffaz, mereka yang bersendiri dalam meriwayatkannya. Inilah yang kemudian para ulama tawakuf dalam mengambil riwayat darinya. Naam, ya, tidak diketahui, ya, bobot kekuatan hafalannya, sehingga mereka mengatakan ini dalam kalangan atau kategori majhulul hal. Kita tidak mengetahui kondisi periwayatan hadisnya. Naam, ya. Sehingga diistilahkan dengan istilah ini, sedikit hadisnya. Oleh karena itu, disebabkan sedikitnya riwayat beliau ini, para ulama mereka berselisih tentang perawi tersebut. Ya. Al-Hafidz dalam Al-Fath beliau menyebutkan Abu Shalih Al-Khuzi ini diperselisihkan, dilemahkan oleh Ibnu Ma'in, dan namun dikuatkan oleh Abu Zur'ah. Ya, dalam takrib Al-Hafidz menyebutkan layyinul hadis, layyinul hadis. Nah, Al-Imam Al-Albani rahimahullah termasuk yang menghasankan beliau. Ya. Namun kaidah secara umum, seorang yang bersendiri dalam meriwayatkan hadis dan dia seorang yang majhulul hal, itu butuh penguat dari jalur, ya, dari jalur-jalur yang lain. Jika tidak ada penguatnya, maka asal hukumnya hadisnya tidak dijadikan sebagai hujah. Ini hukum secara umum. Qala rahimahullah, wa hadithu laisa syai'un akramu 'ala Allahi minad du'a, dan demikian pula hadis, tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia atas Allah, bagi Allah, ya, terhadap Allah, minad du'a, daripada berdoa kepadanya. yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan sesuatu yang mulia di sisi Allah ketika hamba itu meminta kepadanya, yang menunjukkan kemahakuasaan Allah, yang menunjukkan maha kayanya Allah, yang menunjukkan kedermawanan Allah, maha rahmatnya, memiliki rahmat yang luas kepada hambanya, dan seterusnya dari sifat-sifat keagungan milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nampak bagi hamba dengan nampak terhadap hamba dengan mereka meminta dan berdoa kepadanya. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim wa shahahahu. Naam. Hadis ini pula hadis yang diperbincangkan oleh alul ilmi. Hadis ini dari jalur Amr ibn Marzuq, dari Imran Al-Qattan, dari Qatada, dari Sa'id ibn Abil Hasan, dari Abu Hurairah secara marfu'. Naam, secara marfu'. Al-Uqaili setelah menyebutkan sanad hadis ini dalam terjemah Imran ibn Dawar Al-Qattan, Imran ibn Dawar Al-Qattan, beliau menyatakan la yutaba'u alaihi wa la yu'raf bihadzal lafzi illa an Imran. Riwayat ini tidak ada mutaba'ahnya, tidak ada penguatnya, dan tidak diketahui lafaz ini kecuali dari jalur Imran ibn Dawar Al-Qattan ini. Nah, ya. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga hadis ini termasuk yang lemah. Wallahu a'lam. Wa qawlihi, demikian pula sabda beliau, ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard, rawahu al-hakim wa sahahahu. Dan juga sabda beliau, doa itu senjatanya seorang mukmin, tiang agama dan cahaya langit-langit dan bumi. Hadis riwayat Al-Hakim dan beliau mensahihkannya. Hadis ini dari jalur Al-Hasan ibnu Hammad, dari Muhammad ibnu Al-Hasan ibnu Abi Yazid, dari Ja'far ibnu Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya Ali bin Abi Thalib. Al-Zahabi dalam Al-Mizan menyebutkan cacat bahwa hadis ini terputus, al-inqita', ya. Nah, dan demikian pula Al-Imam Al-Albani rahimahullah melemahkannya dalam Ad-Dha'ifah dan menyatakan hadis ini palsu. Nah, riwayat ini palsu. Wa qawlihi, demikian pula sabda beliau sallallahu kulla syai'in hatta syi'a idan qata'a hadis. Mintalah kepada Allah segala sesuatu hingga tali sendal yang putus. Yakni menunjukkan seorang benar-benar mengharapkan dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hadis ini dari jalur Hashim ibn al-Qasim, dari Muhammad ibn Muslim, dari Abu al-Waddah, dari Hisham ibn Urwah, dari ayahnya Urwah ibn Zubair, dari bibinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan beliau riwayatkan secara mauquf, ya, dari perkataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Naam, ya. Dan sanadnya jayyid. Sanad dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha jayyid, kata Syekh Al-Bukhari hafizhahullah. Ada riwayat yang marfu tapi fihil kalam, ada pembahasan, ya. Dan yang sahih riwayat yang mauquf. Riwayat yang marfu lemah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Al-muhim, riwayat-riwayat ini disebutkan oleh beliau rahimahullah yang menyebutkan tentang doa. Makna doa adalah meminta. Wa qala ibn Ab, kita lanjutkan. Qala al-musannif muallif rahimahullah. Wa qala ibn Abbas, berkata ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, afdalul ibadati du'a. Ibadah yang paling afdal adalah berdoa. Wa qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Lalu beliau membaca firman Allah dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, aku akan penuhi untuk kalian. Surat Ghafir ayat yang ke-60 al-ayat. rawahu Ibnu al-Mundzir wal Hakim wa shahahahu. Ini dari tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa hadithu Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan al hadith. Naam. Ini doa, zikir. Allahumma ya Allah inni as'aluka, aku meminta kepadamu dengan ini dengan tawassul sifat-sifat Allah bahwa engkaulah, milik engkaulah segala pujian, tidak ada rob yang berhak disembah kecuali engkau, engkaulah yang maha memberikan anugerah. Lalu kemudian menyebutkan permintaannya. Wa hadits Allahumma inni as'aluka bi anna antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ini juga menyebutkan tentang sifat-sifat Allah. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan ini bertawassul dengan sifat-sifat Allah, dengan bahwa engkau itu adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau, al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Hadis ini juga hadis yang sahih. Amzalu hadza fil kitabi wa sunnah akthar min an tuhsa fi du'a alladhi huwa su'al wa talab. Semisal ini dalam Alkitab dan As-Sunnah itu sangat banyak, tidak bisa dibatasi, tidak terbatas dalam hal doa yang bermakna meminta. Faman jahada kauna su'ali wa talabi ibadatan faqad sadama an-nusus. Siapa yang mengingkari bahwa meminta, berdoa adalah sebuah ibadah, maka sungguh dia telah menghantam nas-nas wa khalafal lughah, dan dia telah menyelisihi bahasa itu sendiri. Wasti'malal ummati salafan wa khalafan, dan dia telah menyelisihi amalan umat ini dari semenjak salaf dan khalafnya. Wa amma ma taqaddama min kalami Syekhul Islam wa tabi'ahu al-Allamah Ibnu al-Qayyim min anna du'a naw'an, du'a'u mas'alatin wa du'a'u ibadah, wa ma dzakara bainahuma min at-talazum wa tadammunu ahadihima lil-akhar, fadzalika bi'tibari kauni dzakir wa tali wal musalli wal mutaqarrib bin nusuki wa ghairihi taliban fil ma'na. Fayadkhulu fi musamma du'a bihadzal i'tibar. Lalu kata beliau, adapun ucapan atau perkataan Syekhul Islam sebelumnya dan yang diikuti oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahumullah, bahwa doa itu ada dua, doa meminta dan doa ibadah, dan apa yang telah disebutkan di antara keduanya dari talazum dan tadammun, saling mengandung, terkandung pada hal yang satu kandungan yang lainnya, ya, maka ini ditinjau dari kondisi orang yang sedang berzikir atau membaca atau sholat tadi, yang dia bertakarub dengan nusuk tersebut atau yang lainnya, ya. Taliban fil makna, secara makna dia meminta, ya, sehingga masuk dalam penamaan doa dengan tinjauan ini, ya. Artinya seorang yang sedang berzikir, seorang yang sedang membaca Al-Quran, seorang yang sedang salat, seorang yang sedang bertakarub dengan sebuah ibadah apa saja, memang betul dia beribadah kepada Allah, tetapi dari sisi pelakunya itu ada permintaan, ada harapan yang dia inginkan, permintaan untuk dikabulkan ibadahnya, permintaan agar dia mendapatkan pahala, permintaan agar dia diselamatkan di akhirat dari siksa, permintaan dan doa untuk dia dimasukkan ke dalam jannah, maka ibadah-ibadah tersebut akan masuk dalam kategori doa dengan tinjauan ini. Waqad syara'a Allahu fi salati syar'iyyati min du'a'il mas'alati ma la tashihu salatu illa bihi kama fil Fatihah wa baina sajdatain wa fit tashahudi. Dan juga Allah telah syariatkan di dalam salat yang syar'i itu sendiri berupa doa meminta, yang salat itu tidak sah kecuali dengannya, seperti dalam suratul Fatihah yang merupakan rukun salat, di situ ada doa, ya. Naam, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghaidil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di antara dua sujud seorang membaca rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli. Naam. Atau bahkan dalam ruku dan sujudnya dalam sebagian zikir ada doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Ada permintaan, ada doa mas'al. Demikian pula dalam tasyahud ada doa, ya. Nah, Allahumma inni a'udzubika ya min azabil qabri dan seterusnya. Banyak doa. Wa dzalika ibadatun karuku wa sujudi, maka itu ibadah, ya, tersendiri, ya, ibadah juga seperti ruku dan sujud. Fatadabbar hadzal maqam yatabayyan laka jahlal jahilin bitauhid, maka perhatikanlah, tadabburilah, telaahlah, ya, kedudukan ini, ya, kondisi ini, ya, maka akan jelas bagimu jahilnya, akan nampak bagimu kejahilan orang-orang yang jahil terhadap tauhid, ya. Dalam sholatnya dia meminta kepada Allah, Allah telah mensyariatkan untuk dia bermunajat kepada Allah, meminta kepadanya. Herannya setelah sholat dia meminta kepada selain Allah. Herannya di saat-saat terdesak atau di saat-saat bahagia dia bertaqarrub kepada selain Allah. Nah, wa mimma yubayyinu hadzal maqam wa yaziduhu idahan qaulul 'allamah ibnu al-qayyim fi ma'na qoulihi ta'ala qul ud'ullaha aw ud'urrahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Semakin menjelaskan kedudukan ini dan menambah kejelasan, ya, perkataan al-'allamah ibnu al-qayyim rahimahullah tentang makna firman Allah, katakanlah kalian berdoa kepada Allah atau berdoa kepada Ar-Rahman, dari mana saja yang kalian mintai tersebut, maka milik Allah nama-nama yang husna. Hadza du'a al-masyhur annahu du'aul mas'alah. Doa yang masyhur ini yang dimaksud doa mas'alah. Katakanlah kalian berdoa kepada Allah, kalian berdoa kepada Ar-Rahman. Yang mana saja itu nama-nama Allah. Allah memiliki nama-nama yang husna. Naam. Baik, kita sampai kepada penjelasan Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah tentang ayat ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biiznillah. Mudah-mudahan berikan manfaat apa yang kita kaji. Subhanakallah bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.